أعوذ بالله الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما الله para ikhwan saya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Pelajaran kita hari ini bergeser sedikit dari asma Allah dikarenakan kesehatan saya belum pulih, dan pelajarannya itu Al-Wali dengan Al-Maula. Al-Wali Al-Maula, setelah saya pelajari tafsir, tidak bisa diterangkan dengan kondisi yang tidak bagus, karena ada berhubungan dengan dukun, ahlus sihir, itu banyak pengembangan-pengembangan tafsir, sehingganya tidak mampu saya. Tidak sampai pahamnya nanti tergendala kita, susah untuk diulang. Makanya saya minta maaf kepada Bapak Ibu, saya tukar sedikit pelajaran kita dengan mengambil dua ayat dari surah Al-Mu'minun, ayat pertama dan ayat kedua dari tafsir Imam Baghawi. Kemudian saya dampingi dengan Khusyuk fi Shalah, kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Rajab Al-Hambali, ma'ruf masyhur ulama kita ini. Selama ini guru-guru kita berkali-kali mengulang bahwa beruntunglah orang-orang mukmin di mana mereka salatnya khusyuk. Mereka di dalam salatnya khusyuk. Yang kedua, perbuatan lagha mereka hindari. Kemudian masalah zakat mereka kerjakan. Kemudian kemaluan mereka pelihara, terkecuali di depan istri-istri mereka dan budak-budak mereka. Yang akan kita pahami, pertama aflaha, yang kedua khashi'un. Karena dalam tafsir Imam Baghawi yang selalu kita jadikan panduan kita atau kurikulum kita, bahwa khusyuk itu adalah wajib, bukan sunat, bukan mubah. Khusyuk itu adalah wajib, seperti apa yang ditekankan oleh al-fiqh al-muyassar, tamaknina itu adalah rukun. Tamaknina itu adalah rukun. Khusyuk ini adalah wajib. Rukun dengan wajib adik beradik dia. Dia tidak bisa dihilangkan khusyuk. Sementara yang khusyuk itu bahasa Al-Quran. Diterangkan oleh bahasa Arab, belum banyak barangkali kita mendengar. Ataupun sudah mendengar beberapa kali, lupa lagi. Nanti itu biar ambil sedikit dari kitab Khusyuk fi Shalah ini, ya, untuk dipahami dan kita pelajari. Khusyuk bahasa kampernya hening. Apa arti khusyuk? Bahasa kampernya apa? Hening. Hening itu apa itu? Diam seribu bahasa, tapi diam cuma ke mulut saja, sampai anggota luar dalam. Syukran jazakallah khair. Itu namanya hening. Di dalam bahasa Arab ada 6 pengertian yang didatangkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ini. Ada 6 pemahaman. Asalnya khusyuk itu pertama layyinul qalbi. Kalau bisa direkam baik-baik. Layyinul qalbi artinya lunak hati. Bukan keras hati. Jadi ketika kita akan takbir, layinkan dulu qalbi kita di hadapan Allah. Lunakkan hati, jangan keraskan hati. Berarti kita sudah masuk kepada asalnya khusyuk. Bisa dipahami hati keras dengan hati lunak. Iya kan? Luar biasa. Kita bisa memahami terhadap pribadi kita sendiri, bagaimana hati yang keras dan bagaimana hati yang lunak. Ulama kita mengatakan khusyuk itu artinya layyinul qalbi. Lunakkan hati, jangan keraskan hati. Itu udah asal khusyuk. Panang mah? Jangan lupa enggak? Yang kedua, riqqatul qalbi. Riqqah itu halus. Haluskan hati, bukan kasar. Bisakah ini dihaluskan? Yang segumpal itu dijadikan tepung, bisa? Tidak mungkin. Tapi bahasa halus itu bahasa abstrak, bahasa paham. Haluskan hati, jangan kasarkan. Riqqah itu berasal dari raqiq. Raqiq itu artinya tepung. Apa perbedaan beras dengan tepung? Mana yang lebih halus? Mana yang kasar? Tepung yang halus apa tepung yang kasar? Tepung yang halus ya, yang berasnya kasar. Nah, itu bahasa riqqah. Raqiq itu. Jadi di hati, haluskan hatimu, jangan kasarkan hatimu ketika antum akan takbir. Nah, itu. Berarti antum sudah masuk asal usul. Yang tadi lunakkan, kedua haluskan. Dan yang ketiga, sukunul qalbi. Tenangkan hati, diamkan hati, jangan gelisah. Banyak kita dalam Allahu Akbar itu hati gelisah. Kenapa? Perhitungan dagang belum selesai. Perhitungan kerja belum selesai. Perhitungan runding musyawarah belum selesai. Pas takbir mulai hati gelisah, kita tidak masuk dalam khusyuk. Berarti di luar khusyuk. Tenangkan, diamkan, jangan gelisah hati. Saya paham itu. Pertama tadi lunak, kedua halus, ketiga tenang dan diam. Tidak boleh gelisah. Itu pahamnya oleh Datuk Tual. Hati yang gelisah itu bagaimana? Kalau hati kita gelisah, susah tidur. Payah tidur. Payah istirahat. Yang keempat, khudu'ul qalbi. Tundukkan hati, jangan membangkang. Tundukkan hati, jangan membangkang. Kalau hati kita tunduk ketika kita menghadapi Allah, aduh, luar biasa. Pembangkangan tidak ada. Yang kelima, inkisarul qalbi. Terpaut hati kita kepada Allah, bukan terlepas bagaikan kabau jalang, kumbang putih tali, unggel lopere kandang dari sangkar. terlepas, terpaut hati kita kepada Allah. Tapi meletakkan keterpautan kadang salah, kadang kala salah juga. Contohnya salat maghrib sudah azan, doa pun tak sempat, langsung iqamat. Karena hati terpaut sekali, takut terlambat nanti, wail katanya. Ini meletakkan terpaut hati juga salah. Dokter Dasman udah bilang itu, sempatkan orang ambil wudu, sempatkan orang berbuka, ya kan? Sempatkan orang bersuci, sempatkan orang sholat tahayat dua rakaat. Nah itu kita tunggu 15 menit, minimal 20 menit, 25 menit, bahkan sampai setengah jam. Keterpautan itu dengan sunnah, bukan dengan perasaan. Ada orang demikian. Pernah kami berkunjung, imamnya orang alim, muazzinnya orang alim, makmumnya orang alim, tapi ngambil wudu pun tak sempat, langsung iqamat, doa tak dibaca. Apa bilang? Setelah kita tanyakan, kenapa cepat? Takut wail katanya. Aduh, ini kalian ngerti tak dengan sunnah ini? Terpaksa sesudah sholat tu duduk pula sebentar, ngaji pula sebentar, baru dia ngangguk-ngangguk. Tapi pelaksanaan tak tahu, entah dilaksanakan sampai hari ini, entah masih dilanggar juga. Ini keterpautan itu dengan sunnah, bukan terlepas. Itu nama inkisarul qalb. Yang keenam, harqatul qalbi, hidup hati, bukan mati hati. Hidup hati dalam menghadapi Allah, bukan mati. Inilah asal husuk di dalam bahasa Arab. Orang Arab apabila disebut engkau harus husuk katanya. Enam inilah pengertian, tidak luar dari itu. Berarti pengetahuan atau ilmu bahasa Arab ini kita ikuti, kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, insya Allah. Jangan takbir dulu sebelum yang enam ini melekat di hati kita. Pertama apa tadi? Lunak, tidak keras. Halus, tidak kasar. Tenang dan diam, tidak gelisah. Tunduk, tidak membangkang. Terpaut, tidak terlepas. Hidup bergerak, tidak mati. Jalankanlah tuh. Kalau demikian, tidak akan was-was. Kenapa kita tidak husuk selama ini? Kena was-was. Tidak tahu arti husuk apa. Itu saya berkali-kali saya bilang, usalli fardal maghribi salasa raka'at ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ulang pula kembali. Belum husuk katanya. Belum topik makam. Ulang lagi berkali-kali takbirnya. Akhirnya dia salat was-was. Karena dia arti husuk tidak mengerti. Jangan takbir dulu sebelum lunak hati. Kita kalau masuk masjid, kita marah di rumah. Keras hati kita pada istri, pada anak. Masuk masjid masih keras juga. Lunakkan hati antum baru takbir. Ngerti dong? Nah, itu kita congang aja. Banyak langgar. Haluskan hati, jangan kasar. Ya, kemudian tenang, diam. Tidak usah banyak bergerak, jangan gelisah. Insya Allah itu kita tidak akan marah sama orang, karena kita sudah tahu asal usul itu artinya apa dalam bahasa Arab dan pengertiannya apa dalam bahasa kita. Alah, sampai itu bisa paham insya Allah. Jadi apa kata Rasulullah? Ala inna fil jasadi mudghatan la saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Ingat kalian, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ini ada satu gumpalan daging. Apabila bagus daging itu, baguslah jasadnya semua. Dan apabila jahat daging itu, jahat pula jasad semua atau rusak jasad semua. Ingat, apa itu? Qalb, hati. Yang namanya penenangnya, insyaallah salih. Bagus hati kita kalau yang enam ini kita pakai terus. Ini kan dalam sholat, luar sholat pakai juga. Lunak, halus, tenang dan diam, tunduk, keterpautan pada Allah, hidup tidak mati. Dalam sholat dipakai nomor satu, luar sholat nomor dua. Insya Allah antum berjalan itu berpahala itu. Berpahala itu, hidup antum itu tidak gelisah. Karena ketenangan hati itu ada. Kita ambil dari cara sholat kita. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, al-aslu fil ibadah haram. Asal ibadah dikerjakan dalam Islam ini, ibadah kata kita haram hukumnya. Kapan halalnya? Bidalil. Paham itu? Al-aslu fil ibadah haramun illa bidalil. Jangan bikin-bikin. Ya, ibadah ini bagus ini menurut kita, tapi dalil tidak ada, haram jadinya. Karena kaidah usul itu tidak bisa dihilang-hilangkan. Al-aslu fil ibadah haramun illa bidalil. Ini khusyuk ibadah. Aina dalil? Itu, mana dalilnya? Ini ke bahasa Arab tadi. Aina dalil? Saya tunjukkan dalil supaya kokoh. Aflaha artinya kata Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Qad sa'adal musaddiquna bitauhid wa baqau fil jannah. Sungguh bahagialah orang yang berkeyakinan dengan tauhid yang bagus dan mereka kekal di surga. Itu yang aflah. Kalau tauhidnya tidak bagus, tidak aflah. Jangan lelok tuh. Kalau tauhidnya sifat 20 baru enggak aflah. Enggak tahu itu asma sifat ketik dia dah. Tidak aflah. Pahami lelok ya, supaya jangan pemalas menuntut ilmu tauhid itu. Itu luar biasa itu. Jadi sini bilang oleh Ibnu Abbas, pada sa'ad al-musaddiquna bitauhid. At-tauhid itu pakai alif lam pula. Berarti yang ulama salaf atau ahlus sunnah wal jamaah yang diajar ke Rasul kepada para sahabat sampai kepada kita. Itu tauhid. Wa baqau fil jannah. Mereka kekal di syurga. Itu yang aflah. Sungguh telah beruntung orang mukmin. Bahagia dia keyakinannya yang tauhid yang benar dan mereka kekal di syurga. Dia aflah. Kadang-kadang mah ingat-ingat. Jangan lupa. Karena kita tidak pakai papan tulis. Manalingo. Itu kaji nguping namanya loh. Kalau orang Jakarta tuh ngayakan kajinya kaji nguping. Masuk sini, keluar sini dia. Banyak lupa. Itu ingat-ingat. Makanya tenang-tenang saya memberikannya. Aflah, kata Ibn Abbas, qada sa'ada musaddiquna bitauhid wa baqau fil jannah. Bahagialah orang yang berkeyakinan dengan tauhid yang benar dan mereka kekal di syurga. Itu yang aflahal mu'minun. Mu'min apa itu? Dia ngerti dengan rububiyah, dia ngerti dengan uluhiyah, dia ngerti dengan asmasi, sifat itu mu'min. Yang mutakun kemarin kita ada pelajari. Iya kan? Ingat-ingat tuh yang takwa itu apa? Kalau enggak minta plusdisnya, dengar kembali. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sebab ahli tafsir itu Ibnu Abbas. Makanya beliau nomor satu taruhkan di sini. Faqala Ibnu Abbas, al-khushu' mukhbituna azillaun. Khusyuk itu adalah orang yang selalu merendahkan diri lagi menghinakan dirinya di hadapan Allah. Tidak merendah, langsung tiarap kita. Nyelungkup, bukan itu maksudnya. Paham? Ngerti itu? Orang merendahkan diri. Di depan ayah kita. Kita lewat di depan mertua kita. Kita tidak merasa harga diri kita itu tinggi. Tapi di bawah rendah diri. Azillah dan menghinakan diri. di hadapan Allah. Berarti itu dah khusyuk. Ibn Abbas. Imam Al-Hasan dan Imam Qatadah, khusyuk itu adalah al-khaifun al-mutawadi'un. Orang yang selalu takut kepada Allah andai kata ibadahnya tidak diterima. Ibadahnya tidak diterima. Maka dalam doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba. Hadis Rasulullah itu, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku selalu minta padamu ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i yang bermanfaat, bukan ilmu qabai. Ya, yang kedua, amal yang mutaqabbala, amal yang saya kerjakan semenjak saya beramal, pandai beramal sampai hari ini dan besok, engkau terima ya Allah, takut saya engkau tolak. Wa rizqan tayyiba, rezeki yang tayyib. Tayyib itu banyak pengertiannya, halalnya lagi, barokahnya lagi, tayyib. Terlepas dari subhat, jauh dari yang haram, itu tak tayyib. Jadi kata Ibn Abbas, Imam Qatadah, Imam Hasan, al-khaifun al-mutawadi'un, orang yang selalu takut kepada Allah, lagi dia tunduk tawadu'. Itu yang nomor dua. Wa qala al-muqatil, Imam Muqatil juga mengatakan, al-khusyu'u al-mutawadi'un, orang yang selalu tunduk tawadu', langkahnya itu langkah berisi, bukan langkah kosong. Dia naik Honda tapi kelihatan di tubuhnya itu berisi ilmu yang banyak, bukan kosong kayak preman. Hura sana, gas sana, gas sana, gas sana, loncat sana, loncat sana. Bukan begitu yang tawadu'. Nampak oleh kita orang yang berilmu mengendarai dengan orang yang tidak berilmu mengendarai. Nomor 4 ya. Nomor 4. Wa qala Mujahidun, Imam Mujahid mengatakan al-khusyu' ghaddul basar wa khaddus saut. Jangan menoleh ke punggung kawan atau ke dinding, tetapi tundukkan pandang ke bawah, lihat tempat sujud. Itu khusyuk. Dan rendahkan suara. Rendahkan suara. Kalau kita Allahu Akbar, nampak punggung kami bertulisan, karena dia memakai pakaian oblong ada tulisannya, nampak oleh kita, berarti kita kayak itu kita tidak khusyuk. Apalagi melihat ke atas, nampak gambar Allah, apa tulisan Allah, tulisan Muhammad dan lain sebagainya, ketika itu kita tidak khusyuk. Yang khusyuk apa? Ghaddul basar, pandangannya tertuju ke kening dia sujud. Di mana keningnya sujud, situ dia. Kemudian suaranya lembut. Suaranya lembut kalau dia baca ayat, kalau dia baca Al-Fatihah, kalau dia berdoa, merintih dia di hadapan Allah. Itu khusyuk. Lejo-lejo. Itu yang khusyuk itu suaranya tidak pernah kuat. Ingat tuh, dalam sholat kah? Di luar sholat kah? Khusyuk dan khudu' itu berhampiran pengertiannya. Khudu' dan khusyuk berhampiran pengertiannya. Tapi yang khudu' itu berhubungan dengan badan. Khudu' tunduk dan patuh kepada Allah, ya kan? Itu badan. Kalau khusyuk berhubungan dengan hati, penglihatan dan suara. Apa kata Allah Azza wa Jal? Wa khasha'at al-aswat lirrahman. Nanti seluruh suara akan khusyuk di hadapan Rahman. Tidak bisa ngomong, akan khusyuk, tunduk. Ya, suaranya tidak akan tinggi. Itu kata Mujahid. Haula wala quwata illa billah. Imam Ali bin Abi Talib apa kata beliau? Orang yang khusyuk salat itu adalah huwa alla yaltafitu yaminan wala shimalan. Orang yang apabila dia salat, dia tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, matanya tidak begini-gini. Enggak ada. Banyak jemaah awak tengok. Ini salat satu. Ini sidur tengok letan, tengok letan nih. Mata diliar. Kata Imam Ali, orang itu salatnya tidak khusyuk. Ala jeleh. Ah, jadi langgarnya lo enggak. Lo tiup dia ngaji dilanggar apa dia? Enggak tuan takwa wala. Nya amal betanzil tapi amalkan Al-Qur'an. Jangan menoleh kanan dan kiri ketika kita salat. Kemudian waqala Sa'id bin Jubair. Apa kata khusyuk adalah huwa alla ya'rifu man ala yaminihi wala man ala shimalihi wala yalkafitu min al-khusyu' lillah. Sa'id bin Jubair mengatakan orang khusyuk itu orang kanan dan kiri dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Dia sibuk dengan urusannya, bukan urusan orang. Saya pernah ditegur oleh orang sebelah. Sudah salat dong. Itu tuh kau jomotin selama salat dong. Dia batal salat dong. Teka jik nakin mangkong. Malah tua. Batal salat dong. Tentu punya dia tiga kali berturut-turut bergerak batal salat. Dan tanya kan, dan yang gerakkan itu apa pak siku deyan ko atau ikon yang gerakkan ko atau ikon negara atau itu nya den tidak kan ikonnya iya iko anggota sholat ko pak contoh apa pun gerakannya jangan disalahkan anggota sholat ko ko contoh itu nya Rasulullah buwe itu pak salah pula. Diam beliau. Kalau anggota sholat yang bergerak jangan dibantah, tapi kalau siku dan joget apa bantah lah. Baru dibacakan al-khusyuk fi shalah. Karena di sini bilangnya 8 perawinya itu tentang menggerakkan itu. Coba saya lihat contoh. Pertama Imam Ahmad, kedua Abu Daud, ketiga An-Nasa'i, keempat Ibnu Huzaimah, kelima Ibnu Jarud, keenam Ibnu Hibban, ketujuh Al-Baihaqi, yang kedelapan At-Tabrani. Sahih hadisnya. Apa bunyinya? An Wa'il bin Juhrin radhiyallahu an qal la anzuranna ila rasulillahi kaifa yusalli wa nazartu ilaihi faqabbara wa rafa'a yadaihi ila an qala summa qa'ada summa rafa'a asba'ahu wa ra'aituhu yuharriku yad'u biha. Sahabat Rasulullah Wa'il bin Juhrin, apa katanya? Dia tekad sungguh-sungguh akan aku lihat Rasulullah itu bagaimana cara sholat. Pasti patah ayat aku lihat. Dia tak mulai takbir sampai mengangkat tangan hingga sampai dia duduk terakhir. Dan dia angkat asbahnya, telunjuknya ini, wa ra'aituhu, dan saya lihat dia yuharrikuha. Salam yuharrikuha ya da'u biha. Bila itu juga dia berdoa. Saya lepaskan ini pada beliau. Beliau baru minta maaf. Minta maaf. Saya tegur rupanya buruk kata-kata bodoh. Sampai debat-debat orang. Saya bacakan. semuanya hujahnya down, tidak bisa bergerak. Makanya menggerakkan itu saya amalkan sampai mati. Begitu juga ini, kata Syekh Bin Baz, Rasulullah selama dia berdiri waktu salat, tangannya tetap di dada. Apakah berdiri sebelum rukuk atau sesudah rukuk? Selama dia berdiri dalam salat, tangannya di dada. Apakah dia sebelum rukuk atau sesudah rukuk? Kata Syekh Bin Baz, saya amalkan. Kata Syekh Sulaiman Utsaimin, saya amalkan. Kata Ali, Syekh Ali yang kemarin kita buka bukunya, saya amalkan. Saya tidak peduli lagi yang lain. Di sini juga disebutkan. Di kokoh di kita. Sebab kita berilmu sebelum beramal. Itu nolomak pak kamu. Namanya beragamalah kamu sebagai beragamanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang kanan dan kiri dia tidak tahu karena dia sibuk dengan urusannya. Berdoa berhambur saja kepada Allah. Tidak usah orang dipikirkan, kita saja. Karena kita yang akan dapat pahala dan akan menerima dosa. Tidak usah dengan sibuk dengan kerja orang. Ya, dan tidak dia menoleh. Tidak menoleh dia kiri dan kanan. Nah, itu. Kemudian qala Amr bin Dinar. Apa kata beliau? Huwa as-sukun, khusyuk itu ada as-sukunu wa husnul hai'ah. Diam, tenang dan perbaiki keadaan kita sedang salat. Bagaimana cara kita sholat? Sok kita rapikan. Ya kan? Takbir kita mengikut imam. Kata Rasulullah, iza kabbarul imam, takbiru. Apabila imam takbir, kalian takbir. Kalau imam belum takbir, kalian jangan takbir dulu. Ya kan begitu? Nah, saya sekarang tanya, yang takbir bagaimana? Kan dari Allah sampai akbar, ya kan? Allahu akbar, itu yang takbir. Apabila dengar barnya, baru kita takbir. Allahu Akbar, kata imam. Baru kita Allahu Akbar. Yang hari ini enggak. Allah, kata imam, baru kita ada bersama pula dengan imam itu kayak karet. Ke bawah. Barnya baru sampai. Baru lihat lapat jalalah yang sampaikan baru. Nah, takbir. Yang takbir itu dari Allah sebar. Itu yang takbir. Ke Allah aja itu lapat jalalah. Kan salah pemahaman tuh. Sami Allahu liman hamidah, kata imam. Dong udahnya dua, bokoto. Angkat badan kita dari sujud. Iko nak? Sami Allah, hanya enggak bergerak apa condong kota. Loke aje. Aku batuk baik tu ni lah, mulia brrrr ini dah don serentak seketik je dong. Itu kan maksud. Cuba tengok nanti. Terlambat kan satu rekaat. Lihat jemaah ini. Allah katanya, Allah pula dia tuh. Bahkan dulu sujudnya lagi dari imam. Imam belum sampai jidaknya ke lantai, dia sudah situ. Jadi lantai. Kata Rasulullah, orang yang mendahului imam bergerak, muka seperti kuda nanti itu. Muka dia seperti kuda. Contoh apa muka kuda? Kelonjong. Tahu nak muka lonjongnya itu? Lihat aja. Kalau ketemu nanti ya. Merzuki lonjong mukanya waktu di akhirat, dia selalu mendahului imam waktu salat. Itu umpama, jangan marah sama biaya. Itu umpama. Itu makanya iza kabar imam fakabiru. Apabila imam itu takbir, ingat takbir itu Allahu Akbar. Itu baru kita takbir. Keruku' Allahu Akbar, baru kita ruku'. Sami Allahu liman hamidah, baru kita Rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar, baru kita sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru kita duduk antara dua sujud. Rapilah solat tu. Iko pakai cotang aja, contoh tongkai mutan, contoh mutannya pakai cotang aja. Macam ni tujuh model kepala loro. Antara mana nendong punggung, antara mana nendong pinggul, tak joleh. Kenapa dia tidak belajar sesuai ilmu? Salatnya taklid. Salat orang tuanya salat pula. Allah maka Rasulullah mengatakan, "Iza Allah iza qala Allah ayalah." ini iza qalat al-imam takbir, iza kabar al-imam takbir, itu jelas tuh. Yang takbir itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu takbir. Allah, Allah, Allah, itu dapat jalalah. Ah, konang-konang beko kan soleh isa lagi wah. Alah, jangan sampai dua kali beko, oh, batulang lah kawan lah. Tau engkau ke mana, salam soleh, pasal tau engkau pula. Ah, dah elok dah lah, dah elok. Jadi, kata Amr bin Dinar, sukun wa husnul hai'ah. Diam, tenang, dan perbaiki keadaan kita dalam solat. Jangan sikut menyikut sanggan, lari sambillah, lari. Adat. Waqala Ibnu Sirin, dan selainnya, apa katanya? Sampai waktu. Alulah, pas insyaAllah. Huwa alla tarfa'u basaraka an maudi'i sujudik. Jangan engkau angkat penglihatanmu dari tempat sujudmu. Nampak tu? Jangan mandang kemana ke sana, jangan situ, tempat sujud aja. Sibuk kita memandang bagaimana jari keningnya nanti tiba di tempat sujud itu. Nah, itu kata Ibnu Sirin, ulama besar. Jangan engkau angkat penglihatanmu, pandanganmu dari tempat sujudmu. Abu Hurairah, dia meriwayatkan hadis, dahulu sahabat-sahabat Rasulullah itu sebelum turun ayat ini, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un yarfa'una absarahum ila as-sama' fi shalah. Mereka selalu mengangkat pandangan mereka ke langit. Alasannya Allah fi as-sama'. Allahu Akbar. Yarfa'un. Terus. Belum dirubah oleh Rasulullah. Karena tidak akan bisa dirubah hukum kecuali wahyu. Ini kata Abu Hurairah. Kana ashabu Rasulullah yarfa'una absarahum ila sama' fi shalah. Mereka selalu mengangkat pandangan mereka ke langit di waktu salat. Falamma nuzila. Batatkala diturunkan alladzinahum fi salatihim khasi'un ramau absarihim ila maudi'is sujud. Mereka lemparkan pandangan mereka ke tempat sujud semuanya sampai kiamat. Nampak itu? Nah, ini dia. Jadi kemudian Atha sampai waktu cah, detir ya. Ini ada tiga buah leh. Atau bilangnya apa? Alla ta'bas bi syai'in min jasadika fi shalah. Jangan engkau main-mainkan sesuatu dari tubuhmu dalam salat. Kok berjanggut ya? Kok berkuku panjang? Kadang-kadang mendopuk-dopuk lo kan dalam salat. Itu namanya mempermainkan tubuh dalam salat, hilang khusyuk, bahkan bisa batal. Aja lero. Hah? Jangan dipermain-mainkan tubuh kita di dalam salat. Dan salat dan khusyuk itu adalah mengumpulkan semua niat dan cita-cita. Cita-cita kita dikumpulkan dalam hari itu, tidak ingat yang lain, hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wattadabbur fi ma yajri ala lisani minal qira'a wadzikir. Dan dia selalu tadabburkan apa yang dibaca oleh lisannya dari Al-Quran dan zikir. Apa tadabbur? Lailang pula kaji beliau. Apa tadabbur? Tadabbur itu pikirkan aroti apa nawak bacor. Pikirkan pahamnya apa yang kita baca. Amalkan apa yang kita baca. Itu tadabbur. Kena jalan nanti itu. Inilah pelajaran kita. Masalah khusyuk fi shalah. Dalilnya sangat banyak. Cuma waktunya kita sedikit. Dan insyaAllah pada waktu yang lain bisa kita tambah. Yang jelas, pengetahuan awal sudah bisa terjawab. Nah, tolonglah khusyukkan hati kita dalam sholat. Moga-moga amal kita diterima Allah